Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aun al-Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang adab atau akhlak yang disebutkan oleh muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan membangun dalam bangunan, bagaimana hendaknya seorang mukmin dia mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya untuk membangun sebuah bangunan. Dan sekarang kita sampai pada bab yang terakhir yang berkaitan dengan adab di dalam membangun. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu naqshil bunyan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yabniyan nasu buyutan yushabbihunaha bil marahil. Qala Ibrahim ya'ni as-siyabal mukhattatah. Berkata al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala bab tentang naqshul bunyan. An-naqsh itu maknanya adalah tanmiquhu wa tazyinuhu, ay mengukir, menghiasi, naam, atau memahat, al-bunyan, ay bangunan. Jadi muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin menyebutkan di dalam bab ini tentang apa hukumnya seseorang yang menghiasi berlebih-lebihan di dalam membangun suatu bangunan sehingga dia menghiasinya dan juga mewarnainya, masuk di dalam kata an-naqsh. Naam, mengukir, mewarnai, sibuk dengan hiasan-hiasan yang ada pada bangunan, terlebih di zaman sekarang kita ini yang berbagai macam bentuk hiasan dari bangunan yang ada, baik itu di bagian dindingnya, luarnya, dalamnya, atau atapnya, dan yang lainnya. Sampai seseorang lalai dari negeri akhirat, sibuk dengan urusan dunia, dengan urusan bangunan, hingga dia lupa dengan urusan akhiratnya. Dan bahkan dia juga membuang-buang harta, menginfakkan harta bendanya di jalan yang sia-sia, yang itu semua mengandung tadzir, membuang-buang harta yang tidak pada tempatnya. Qala babu naqshil bunyan. Hadis yang pertama an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau bersabda la taqumu sah, tidak akan tegak hari kiamat, hatta yabniyan nasu buyutan, sehingga manusia mereka semua membangun rumah atau bangunan, yushabbihunaha bil marahil, yang mereka mengumpamakannya, menyerupakan bangunan tersebut dengan al-marahil. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan jim, ay bil marajil, dengan huruf jim. Di sini disebutkan dengan huruf ha. Di dalam riwayat yang lain bil marajil, ay dengan huruf jim, maknanya ada siap ar-rijal al-muhattatah, pakaian laki-laki yang bergaris. Naam, pakaian laki-laki yang bergaris. Terkadang pakaian manusia, sebagian orang ada yang di situ garis bergaris-garis. Ketika seseorang membangun bangunan dihiasi dengan detail yang sangat naam, yang sangat indah, yang sangat bagus, itu sama saja dia membangun suatu bangunan diserupakan dengan pakaian tadi. Pakaian yang bergaris, garis, bergaris, dihiasi dengan warna. Naam. Qala Ibrahim yakni as-siyab al-mukhattatah. Berkata Ibrahim, yakni Syekh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Ibrahim ibn al-Mundhir, makna al-marajil ay as-siyab al-mukhattatah, pakaian yang bergaris. Sehingga membangun suatu bangunan itu seperti membuat pakaian yang bergaris, dihiasi dengan berbagai macam bentuk garisan, berbagai macam bentuk lekukan. Dan juga di dalam riwayat yang lain dengan al-haq, seperti yang ada di dalam hadapan kita ini, yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di sini dengan al-haq yushabbihunaha bil marahil. Adapun al-marahil maknanya adalah saubun nuqisha fihi tasawirur rihal wa hiya al-ibil bi aqwariha. Kalau dengan hak maknanya adalah sebuah pakaian yang digambarkan di situ, dilukiskan di dalam pakaian tersebut gambar suatu perjalanan, yaitu al-ibil bi aqwariha, yaitu suatu unta, seekor unta yang naam lengkap dengan pelananya yang siap digunakan untuk bepergian atau safar. Ini riwayat yang menggunakan kata al-haq. Intinya naam bangunan itu dihiasi dengan berbagai macam bentuk hiasan, yang mana hiasan itu bermacam-macam, sehingga membangun bangunan itu tidak cukup hanya dengan waktu sebulan atau dua bulan, bahkan bisa membutuhkan waktu yang lebih lama daripada itu. Berbagai macam bentuk hiasan diberikan, sehingga banyak harta yang dibuang-buang untuk membangun suatu bangunan, padahal hakikatnya itu semua tidak dibutuhkan oleh orang yang membangun bangunan tersebut. Nah, apa tujuannya? Tujuannya seperti bagaimana kemarin, untuk al-mubahah, untuk berbangga-bangga diri, untuk bermewah-mewah, sehingga dia rela, nah, mau menggelontorkan hartanya, menginfakkan hartanya untuk sebuah bangunan hiasan yang ada padanya, yang mana itu hakikatnya tidak dibutuhkan oleh orang yang sedang membangun. Qala yushabbihunaha bil marahil, yang mana bangunan tersebut diserupakan dengan sebuah pakaian yang di situ bergambar. Mungkin kalau pakaian zaman sekarang, pakaian apa? Pakaian yang berbentuk batik atau yang berbentuk gambar dengan berbagai macam gambar. Naam, atau bil marajil, sama pakaian yang bergaris-garis. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain pula, yushabbihunaha, ini disebutkan dengan kata yuwashunaha. Yuwashun ay yang kusunaha wa yuhassinunaha. Ay, bangunan tadi diperbagus, diperindah dengan berbagai macam bentuk, dan juga masuk di dalamnya dengan berbagai macam warna yang ada, sehingga tersibukkan seorang hamba tersebut dari urusan akhiratnya, urusan ibadahnya, hanya sibuk memikirkan bangunan dan dia layak dari perkara akhiratnya. Nah, kita ambil penjelasan asyarih. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, fi hadzal hadits dalilun, fi hadzal hadits dalilun ala isbati mu'jizatin lin nabiy sallallahu alaihi wasallam iz aznahu akhbara bi syai'in sayakunu fi akhir az-zaman ala wa huwa al-inayatu bi binayatil buyut. Di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, terdapat sebuah dalil tentang apa? Aitsbatu mu'jizatin lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang penetapan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iz annahu akhbara, karena beliau telah mengkhabarkan dengan sesuatu yang mana sesuatu tersebut akan terjadi naam di akhir zaman. Akhir zaman ay waktu ketika sudah dekatnya dengan hari kiamat, di antaranya adalah al-inayatu bi binayatil buyut, yaitu perhatiannya manusia dengan membangun suatu bangunan, baik itu rumah atau yang semisalnya. Naam, digunakan waktunya, seluruh waktu yang dia miliki, demikian pula harta yang dia miliki untuk perkara-perkara yang dia tidak akan mendapatkan ganjaran pahala darinya sedikit pun, karena sudah melebihi batas kewajaran, di luar dari batas kebutuhan manusia. Naam, seharusnya tidak dia buat, tapi dia kerjakan. Seharusnya dia tidak beli, tapi dia infakan harta untuk hal-hal yang mubazir tersebut. Qala wa naqshiha bil alwan dhatil ashkalil mukhtalifah wa yankushuna 'alayha nuqushan tushbihu thiyabal mukhattatah. Dan juga manusia memiliki perhatian yang sangat untuk menghiasi bangunannya dengan warna-warna yang memiliki berbagai macam corak yang bermacam-macam. Wayang kusyuna alaiha, dan mengukir di atasnya dengan ukiran-ukiran yang menyerupai dalam pakaian yang bergaris-garis. Ini mukjizat yang telah diceritakan, dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang sudah kita saksikan bersama. Qala sanian, kemudian yang kedua, yufhamu minal hadithi tahrimu hadihil amaliyati bil masakin. Difahami dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ini tentang haramnya melakukan amalan-amalan yang seperti ini dengan rumah yang ada. Haram hukumnya, karena itu hakikatnya tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan oleh manusia adalah tempat tinggal yang nyaman dan aman, yang sudah cukup untuk dia tempati. Tidak perlu di situ terlalu mewah, terlalu banyak hiasan, karena uang yang dia miliki itu hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia gunakan untuk perkara-perkara yang lebih bermanfaat. 6. Idh yajibu an takuna al-masakin mutawadhi'ah ala ghairil wad'il madhkur. Karena yang wajib, 6, hendaknya sebuah rumah, sebuah tempat tinggal itu mutawadhi'ah, bentuknya adalah sederhana. 6, sederhana ala ghairil wad'il madhkur, tidak sebagaimana 6 bentuk yang telah disebutkan tadi. 6, mewah, terlalu banyak hiasan baik dari sisi bentuk atau warnanya. Cukup rumah sederhana, yang penting dia bisa tinggal. Adapun ukurannya besar atau kecil, itu tentunya sesuai dengan kebutuhan manusia masing-masing. Dia boleh membangun rumah yang besar, rumah yang luas, ketika dia membutuhkan untuk rumah yang luas. Adapun perkara yang di luar daripada itu semua, dari perkara-perkara yang tidak dibutuhkan, seperti hiasan, seperti 6 ukiran-ukiran yang tadi, maka ini tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Qala wa inna minal khairi lil insani an yada'al mal alladhi yubdalu fiha sabaqa dhikruhu fima yanfa'uhu fi syu'uni dinihi wa dunyah. Dan sungguhnya yang termasuk dari sebuah kebaikan bagi seseorang untuk dia meletakkan hartanya, alladhi yubdalu fima sabaqa dhikruhu, nam yang mana dia mengeluarkan hartanya sebagaimana yang telah lewat pembahasannya, adalah pada perkara-perkara yang bermanfaat baginya, baik itu yang berkaitan dengan urusan agamanya maupun dunianya. Selama itu ada manfaatnya, maka itu diperbolehkan, baik manfaat itu kembali kepada urusan agamanya maupun urusan dunia seseorang. Dia butuh kepada bangunan untuk mencari nafkah, mencari rizki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini diperbolehkan. Akan tapi ketika di sana tujuannya 6 hanya membangga-banggakan diri, 6 tidak ada faedahnya baik yang berkaitan dengan dunia maupun agamanya, maka ini harus ditinggalkan. Wa yaksibu min waraihil ajral wafir wa ridallahil alimil khabir, dan hendaknya dia mengharapkan dari apa yang dia bangun, apa yang dia kerjakan tersebut, pahala yang besar dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengetahui dan yang Maha mengetahui. Al-Alimul Khabir, Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Tentunya ketika juga dia membangun, apa yang dia inginkan dalam bangunan tersebut, apakah dia menghambur-hamburkan harta pada bangunan yang telah dia bangun atau ada tujuan baik dari bangunan yang dia bangun, itu semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim berhati-hati di dalam menginfakkan hartanya di dalam urusan bangunan, jangan sampai terjatuh dalam perkara tabdzir, mubad, menyia-nyiakan harta, karena itu termasuk dari perbuatan asyaitan.